Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Setelah kita ambil penjelasan dari mu'alif, beberapa masail terkait dengan puasa, yang disebutkan di situ sebagai muqaddamat di dalam puasa, pendahulu-pendahulu ketika melakukan puasa, dan telah kita ambil terkait dengan niat. Dan disebutkan oleh mu'alif bahwa niat ketika berpuasa itu termasuk rukun yang mau enggak mau harus ada pada seseorang yang melakukan ibadah puasa. Apabila tidak ada niat, maka amalannya pun tidak teranggap. Dan ulama menyebutkan terkait niat tersebut, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, untuk mentakyin, menentukan bahwa puasanya tersebut harus ditentukan puasa Ramadan . Hal tersebut harus ditentukan jika dia mengetahui esoknya adalah Ramadan. Kalau dia tahu itu adalah memang besok sudah masuk bulan Ramadan, maka niatnya harus takyin. Dipastikan, ditentukan. Besok aku mau puasa Ramadan. Tidak secara mutlak, aku besok puasa. Karena kalau secara mutlak, kalau itu puasanya puasa sunnah bisa. Dia menyebutkan secara mutlak. Tetapi kalau puasa Ramadan, maka ketika dia tahu besok adalah memang sudah tanggal 1 Ramadan, maka harus adanya takyin dalam niat. Aku besok puasa Ramadan. Tidak secara mutlak. Kalau secara mutlak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka tidak sah puasanya. Sehingga harus dimutlakkan, apa harus ditakyin, dipastikan besok puasa Ramadan di dalam niatnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian dilanjutkan oleh mu'alif, rahimallah minhumul amwat wa hafidhahumul ahya. Al-babu sani, bab yang kedua dari kitabul asyam. Fil a'dharil mubihati lil fitri wa muftiratu sa'imi wa muftirati sa'im wa fihi mas'alatan. Bab yang kedua tentang udzur-udzur yang membolehkan untuk berbuka. Udzur-udzur yang membolehkan untuk berbuka, yaitu tidak melakukan puasa. Wa muftirat as-sha'im, dan pembatal-pembatal orang yang berpuasa. Wa fihi mas'alatan, di dalam masalah ini ada dua permasalahan. Pada bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula al-a'dharul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Permasalahan pertama adalah udzur-udzur yang membolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, seseorang jika dia memiliki udzur yang akan disebutkan, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dzari taliyah. Dibolehkan berbuka di bulan Ramadan, yaitu tidak puasa, boleh makan, boleh minum. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, li ahadil a'dzar ataliyah. Disebabkan, dikarenakan salah satu dari udzur-udzur berikut. Al-awwal, yang pertama. Al-maradu wal-kibaru. Udzur sakit dan udzur tua. Terkena sakit atau kondisi sudah tua renta. Fayajuzu lil maridi alladhi yurja bara'uhu al-fitru. Maka boleh bagi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya untuk berbuka. Jadi seseorang ketika sakit dan sakitnya tersebut bisa diharapkan kesembuhannya. Dia sakit yang lumayan parah atau kronis, akan tetapi dalam upaya pengobatan ada harapan sembuh. Apalagi kalau sakitnya mungkin barusan kejadian kali itu. Maka biasanya ada harapan untuk kesembuhan dengan melakukan ikhtiar usaha pengobatan. Baik pengobatan medis ketika dibutuhkan untuk penanganan segera, atau mungkin bisa dengan herbal atau terapi yang lainnya. Maka dia ketika sakit boleh untuk tidak berpuasa. Fa idza bari'a wajaba 'alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Maka apabila dia telah sembuh, wajib atas dia mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa. Wajib mengqadha, membayar hari-hari yang dia tidak berpuasa. Ini kewajiban setelah mereka itu diberi pilihan sebelum kewajiban puasa secara hatman, secara harus Jadi tahapan puasa sebelum diwajibkan secara hatman, harus mau enggak mau melakukan puasa tersebut. Bagi yang mampu, sebelumnya adanya takhyir, pilihan, mukhayyar, diberi pilihan siapa yang mampu berpuasa silakan berpuasa, yang enggak mampu silakan berbuka dan tidak terbebani untuk mengqadha. Kemudian turun kewajiban yang menetapkan hatman secara harus, ketika dia tidak mampu, dia boleh berpuasa, apa boleh berbuka, tetapi ketika hari-hari lain, ketika sudah ada kemampuan, maka dia harus mengqadha'nya atas hari-hari yang dia tinggalkan ketika di bulan Ramadan. Liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Hari-hari tertentu, faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian itu sakit, aw ala safarin, atau melakukan perjalanan safar, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka mengganti di hari-hari yang lainnya. Dihitung ketika bulan Ramadan, berapa hari yang ditinggalkan, kemudian dia menggantinya, membayarnya di hari-hari lain ketika sudah ada kemampuan. Wa qoulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang telah mempersaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang dia ini sakit atau di atas perjalanan melakukan safar, maka menggantinya di hari-hari yang lainnya. Wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwal marad alladhi yashuqqu 'alal marid asyama asyamu bisababihi. Dan sakit yang diberi keringanan, diberi rukhsah untuk berbuka, adalah sakit yang memang yasyuqqu 'alal marid, menyusahkan, memberatkan pada orang yang sakit tersebut puasa, bisababihi, dengan melakukan puasa tersebut. Itu sakit yang dimaukan di dalam ayat, yang boleh seseorang itu untuk berbuka di saat bulan Ramadan, dia boleh tidak puasa, akan tetapi dia mengganti di hari lain, yaitu sakit yang memang ketika dia berpuasa akan memberatkannya, menyusahkan dia, maka diberi keringanan untuk berbuka di saat di bulan Ramadan. Apalagi di situ sakitnya mengharuskan untuk minum obat, sehingga di situ menuntut dia harus minum, mengkonsumsi minuman, atau harus makan. Karena kalau tidak masuk asupan makanan ke tubuhnya, akan menimbulkan madharat. Amal marid alladzi la yurja bara'uhu, adapun orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, awil ajizu, anisyami ajzan mustamiron, atau orang yang enggak mampu melakukan puasa ketidakmampuan yang terus-menerus. Dia tiap datang bulan Ramadan memang enggak mampu. Ketika lewat bulan Ramadan, kondisinya pun tetap enggak mampu untuk melakukannya. Kalkabir, seperti orang yang sudah tua renta. Fa innahu yuftir wa la yajibu alaihil qada'u, maka seperti orang yang sudah tua renta, dia boleh berbuka, boleh tidak puasa, dan tidak kena kewajiban untuk mengqadha. Dia terbebaskan dari kewajiban puasa, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban membayar hutang. Wa innama tulzimuhu fidyah, hanya saja mengharuskan dia untuk membayar fidyah. Diharuskan untuk membayar fidyah. Bi ayyutima an kulli yawmin miskinan. Bentuk fidyahnya dia itu memberi makan dari setiap seharinya satu orang miskin. Itu pengganti bagi orang yang memang tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, maka dia tidak kena kewajiban membayar hutang puasa, mengqadha, tetapi dia membayar fidyah. Membayar fidyah, yaitu memberi makan untuk seharinya satu orang miskin. Li'anna Allah Azza wa Jalla ja'alal it'ama mu'adilan lisiyam hina kana takhyiru bainahuma fi awali ma furidu siyam. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menjadikan al-it'am, memberi makan tersebut, mu'adilan lisiyam, yaitu sebagai pengganti bagi puasa, hina kana takhyir bainahuma fi awali ma furidu siyam, yaitu ketika sebelumnya adanya takhyir, yaitu diberikan pilihan antara keduanya di awal-awal diwajibkannya puasa. Jadi di awal-awal diwajibkannya puasa, maka dia bagi yang mau puasa silakan, bagi yang mampu, dan ketika mau membayar fidyah silakan. Ketika mau membayar it'am al-masakin, memberi makan orang miskin, maka hal tersebut diberlakukan, diwajibkan ketika puasanya itu diwajibkan secara hatman, secara harus, mau enggak mau menjalaninya, maka bagi orang yang enggak mampu melakukannya, maka dia tetap menjalani yang namanya fidyah, memberi makan orang miskin setiap harinya satu orang. Fata'ayyana ayakuna badalan anhu indal udri. Maka memberi makan orang miskin itu menjadi wajib ain sebagai pengganti dari ketidakmampuannya tersebut. Sebagai pengganti dari ketidakmampuannya tersebut. Ketika ada udur memang dia enggak mampu berpuasa secara mustamirron, secara terus menerus. Masuk padanya adalah marid alladzi la yurja bara'uhu, yang memang terkena penyakit menaun. Ibaratnya dia lumpuh atau mungkin istilah yang terkini stroke, dia kena stroke, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin memprihatinkan, sehingga dia tiap tahunnya tidak mampu melakukan puasa Ramadan. Maka dia juga membayar fidyah, memberi makan tiap harinya satu orang miskin. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya bidinillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.